fa yasiruhu min al-amali ahli saqawah. Barang siapa yang dia itu termasuk dari ahli saqawah, penghuni, pemilik kesengsaraan, maka dia juga akan dimudahkan kepada amalan-amalannya ahli saqawah, penghuni kecelakaan, yakni neraka. Kemudian disitu disebutkan tentang masalah arsy, yakni makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Demikian juga kursi, kursi Allah Subhanahu wa taala. Kita jelaskan disitu bahwa arsy itu adalah tempat semayamnya Allah Subhanahu wa taala, dan kursi itu adalah maudhi' qadamir rahman. Demikian kata Allah Subhanahu wa taala, ini tempat qadam kaki Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Datang pada kita kabar seperti itu, kita meyakininya. Sami'na wa ta'ana. Tidak bagaimana, sebagaimana dulu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga Allah Subhanahu Wa Taala tidak butuh kepada makhluk-makhluknya, bahkan kepada makhluk yang besar ini, yang arsy. Demikian juga yang selainnya, yang lebih kecil darinya, Allah tidak butuh. Allah Subhanahu Wa Taala melingkupi semuanya, dan Allah Subhanahu Wa Taala adalah Maha Tinggi. Dan pada kesempatan ini kita akan menyebutkan di situ nomor 82, ini akidah yang hendaknya kita mengetahui, karena akidah ini adalah merupakan akidah sunnah jamaah yang kita hendaknya mengetahuinya dan meyakininya. Di situ di nomor 82, wanusamma ahla kiblatina muslimina mu'minin, kita memberi nama ahlu kiblatina, yakni orang-orang yang menghadapkan wajahnya, menghadapkan ketika dia sujud itu ke kiblat, ke Ka'bah, muslimin, mu'minin, mereka sebagai orang-orang muslim. Demikian juga sebagai orang-orang mukmin, orang-orang yang sholat menghadap ke kiblat, maka mereka adalah saudara-saudara kita. Jangan kita menyempitkan suatu yang luas seperti orang-orang Khawarij. Ini mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar, sehingga bagi mereka itu dunia sempit, tidak ada kecuali yang sekelompok dengan mereka. Demikian juga orang-orang Yahudi dan juga sempit. Ini mengkafirkan orang-orang yang selain dari jemaahnya. Di sini beliau mengatakan kita memberi nama orang-orang yang dia menghadapkan wajahnya, demikian juga arah sujudnya ketika dia sholat ke arah kiblat dengan apa? Orang-orang yang muslim. Demikian juga orang-orang yang mukmin, orang-orang yang Islam dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Madamu lima ja'bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam narbil, selama mereka itu terhadap apa yang datang padanya Nabi sallallahu alaihi wasallam muktarifin, mengetahui, mengenalnya. Walau bikul lima qalahu wa akbar musaddiqin. Dan mereka bikul terhadap apa qalahu yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang permasalahan agama, wa akbar, dan Nabi kabarkan musaddiqin, membenarkan. Dari sini kita mengetahui ketinggian iman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika orang-orang mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang permasalahan Isra Mi'raj, maka beliau pun membenarkan apa yang datang padanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang mendustakan, mengatakan bagaimana mungkin melakukan perjalanan satu malam ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, kemudian naik ke langit Sidratul Muntaha, kemudian turun lagi, kemudian paginya sudah berada dalam mereka. Mendustakan Nabi Abu Bakar As-Siddiq, maka membenarkan apa yang datang padanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gairah mukatibin, dan mereka adalah tidak mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimat yakni mereka itu selama dengan datang padanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membenarkan. Di sini ada sedikit yakni kritikan dalam permasalahan ini. Jadi selama mereka ini dengan apa yang datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam muktarifin, mengetahui, mengakui, itu saja. Fi itlaq, kalimat itlaq, bahwa dengan sekedar dia itu mengetahui atau sekedar dia itu mengakui dengan ada, dengan apa yang ada datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau qayyadahu, Abu Ahmad menjelaskan Ibnu Taala, kalau dia disitu menambahkan malam yaqal ma yujib takfir, jadi dia membenarkan di samping itu tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa membuat dia itu menjadi kafir. Ini saya lebih lengkap. Beliau katakan takam min muqtarif wa musaddiq, berapa banyak orang yang dia itu muqtarif, mengakui apa yang datang kepadanya Nabi, mengakui demikian, itu benar, tapi membawa demikian wa musaddiq, membenarkan, wa muqtaqid, bahkan dia meyakini. Wa indahu ma yujibu kufrahu. Bersamaan dengan itu ternyata dia melakukan perbuatan-perbuatan yang kemudian kita harus menghukumi dia sebagai orang yang kafir. Berapa banyak ya? Yang dia itu mengaku, ya aku akui apa yang datang pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi aku orang ini sujud kepada patung juga. Nah, seperti ini tidak boleh. Jadi tidak cukup untuk kemudian hanya sekedar membenarkan yang datang pada Nabi untuk kemudian dikatakan muslim secara total tidak. Walaupun secara asal demikian. Tapi kalau kemudian dia melakukan amalan-amalan yang kemudian membahayakan sampai kemudian masjid kita mengatakan dia sebagai orang yang bukan muslim, kita katakan. Tapi secara umum bahwa ucapan beliau ini adalah benar. Selama orang itu menghadapkan wajahnya, demikian juga ketika sujud ke arah kiblat, maka mereka adalah orang mukmin, orang muslim. Itu adalah saudara-saudara kita. Dengan tingkatan-tingkatan mereka masing-masing, ada yang mereka bergelimang dengan dosa, ada yang mereka itu adalah penuh dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mereka yang tengah-tengah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dari kelompok-kelompok mereka, wasabiquna sabiqun, mulai kaum qurabun, berlomba-lomba mereka di dalam kebaikan. Demikian juga ashabul yamin, orang-orang yakni penghuni atau golongan kanan. Allah menyebutkan sunnatul minal awwalin wa sunnatul minal akhirin, banyak dari orang-orang terdahulu juga banyak dari orang-orang yang setelahnya. Adapun wasabiqun nasabiqun, Allah menyebutkan sunnatul minal awwalin wa qalilun minal akhirin, banyak orang-orang terdahulu tetapi orang-orang belakangan, apalagi orang-orang akhir zaman, kita semua ini jadi sedikit orang-orang belakangan. Kemudian ketiga adalah ashabu syumal. Ashabu syumal yaitu golongan kiri. Disebutkan dalam tafsir bahwa mereka adalah termasuk kaum muslimin, tapi mereka itu bergelimang dengan dosa. Kalau Allah kehendaki disiksa dulu, kemudian dimasukkan dalam surga. Kalau Allah kehendaki, Allah ampuni langsung dalam surga. Tetapi mereka semua, golongan ketiga ini, orang-orang ini kelompok kiri, golongan kiri ini, mereka nanti akan kembali kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat mereka adalah orang-orang yang bersyahadat dan tidak membatalkan syahadat mereka. Nanti akan kita bicarakan ini nomor 82 nanti di dalam nomor yang ke-91 juga. Demikian juga nanti nomor 88 akan diulangi lagi pembahasan yang karena berkaitan. Kemudian berikutnya, wala na'udzu billahi azza wa jalla, dan kita tidak berdalam-dalam tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Wala numari fiddin, dan kita tidak berdebat di dalam agama. Di sini jelaskan oleh Syekh Al-Imam Ibn Abdul Izz Al-Hanafi, dikatakan bahwa buku beliau Syarah Tahawiyah adalah penjelas dari matan Tahawiyah yang paling bagus. Matan-matan yang lain, penjelas-penjelas yang lain, itu ada bukunya Syekh Shalih Al-Fauzan dan yang lain banyak. Tapi di sini kita membaca yaitu buku yang ma'ruf, yang dikenal oleh para penuntut ilmu ketika menjelaskan matan ini, ketika menjelaskan ringkasan ini. Ini beliau menjelaskan di sini. Ini makna kita tidak berdalam-dalam di dalam zat Allah Subhanahu wa taala, yakni billah, yakni dalam zat Allah Subhanahu wa taala. Yusiru Syekh, yani mengisarkan di sini, yani Syekh, yani Imam Al-Tahawi, rahimahullah, ilal qath an kalami mutakallimin al-batil, untuk kita berhenti, tidak meneruskan, seperti pembicaraan orang-orang mutakallimin. Pernah kita sebutkan mutakallimin, yani sinonim dengan aqlaniyin, hampir mirip. Tidak mereka itu meyakini, yani akidah dalam sisi mereka, di sisi mereka itu kecuali kalau kemudian masuk dalam akal mereka. Jadi perlu kemudian pembuktian sampai kemudian masuk ke akal atau tidak, kemudian baru mereka yakin. Maka ketika berbicara tentang zat Allah Subhanahu wa taala, sudah ngawur mereka berbicara tentang permasalahan itu. Wa dhamma ilmahum, yakni mencerca ilmu mereka, ilmu kalam. Fa innahum yatakallamuna fil ilah, jadi mereka berbicara tentang zat Allah Subhanahu wa taala, bighairi ilmin, tanpa ilmu. Wa ghairi sultan, atau tidak ada di situ sultan, kemampuan yang datang kepada mereka. Iya tapi unaila dona wawatan bola utuh. Mereka tidaklah mengikuti kecuali prasangka-prasangka dan apa-apa yang ada di dalam jiwa-jiwa mereka, hawa nafsu mereka. Walau jauh merobimul huda, dan telah datang kepada mereka itu dari Allah Subhanahu wa taala petunjuk. Bagaimana kita dibimbingkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kemudian terpetik di dalam diri kita, yakni siapa yang menciptakan ini? Tidak ini, kemudian dikatakan ini. Kemudian siapa yang menciptakan ini? Kemudian dikatakan ini. Kemudian siapa yang menciptakan ini? Dikatakan Allah. Siapa yang menciptakan Allah? Kemudian akhir dari ucapan itu. Dan itu adalah dari syaitan. Apa bimbingan Nabi SAW? Sebutkan dalam hari sahihnya. Kita mengucapkan kalimat, A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Ini aku berlindung kepada Allah SWT dari syaitan ar-rajim yang terkutuk. Demikian. Ini mereka berusaha, ini syaitan berusaha untuk kemudian menggiring-giring-giring sampai sana kemudian. Siapa yang menciptakan Allah SWT? Kita tidak boleh mengikuti ini semua. Kita harus berlindung kepada Allah SWT dari syaitan. Tidak boleh bicarakan zat. Kalau kita lihat dulu ketika mungkin sebagian kita belajar, di situ ada kausa prima. Ya, istilah kausa prima ini sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Nah, ini digiring kepada ucapan-ucapan orang-orang ahli kalam. Adapun kaum muslimin kita merindu. Apa yang datangnya adalah dari Allah SWT. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Sudah. Salat yang sangat mudah. Yang kita menghafalnya, katakanlah huwallahu ahad, Allah itu satu. Allahus samad, Allah tempat bersandar, lam yalid walam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Selesai. Tidak perlu pembicaraan dengan demikian demikian demikian. Jadi bumi ini asalnya adalah dari uap dan sebagainya, kemudian kubu-kubu menjadi zat ketiga sampai kemudian menjadi tanah dan sebagainya. Tidak perlu seperti itu. Berarti sebelum itu apa? Sebelum itu apa? Tidak perlu. Lam yalid walam yulad. Maksudnya tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun bagi Allah Subhanahu wa taala kufuwan ahad. Kufuw ini sekufu, semisal ahad, sesuatu pun tidak ada. Tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Laisa kami semisal syai' wa huwa samiul basir. Laisa kami semisal, tidak ada yang seperti Allah Subhanahu wa taala, sesuatu pun tidak ada yang semisal Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan itu, setelah kita tidak meniadakan ada makhluk yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan selesai di situ saja. Bukan kemudian selesai di situ saja bahwa kita meniadakan permisalan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala, selesai itu. Tidak. Harus dilanjutkan. Wa huwa samiul basir. Bersama dengan itu, kita menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala as-sami, Maha mendengar, al-basir, Maha melihat. Harus. Sebagaimana kalimat syahadat, la ilaha illallah. Yani la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berguna bihaqqin illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh itu kemudian kita mengatakan la ilaha saja. Kalau kita lihat sebagian orang-orang awam, kalau jatuh anaknya atau apa bilang la ilaha gitu kan. Salah seperti ini. Walaupun mereka tidak sengaja. Dari mana kalimat la ilaha? La ilaha. Takutnya kemudian datang dari orang-orang komunis. Ya. Ini kita ambil la ilaha illallah. Apa maksudnya la ilaha? Ya kan? Tidak boleh kita kemudian sampai di situ saja. La ilaha. Apa artinya la ilaha? Berarti tidak ada sembahan. Tidak boleh. Bukan itu dikatakan seorang muslim. Bahkan ini bisa dikatakan oleh orang-orang ateis. Tidak ada sembahan. Tidak boleh. Harus diteruskan. Harus ditambahkan, diteruskan. Illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nafi wa isbat, menafikan, meniadakan semuanya sesembahan. Kemudian isbat, menetapkan bahwa sembahan yang besar, yang benar, yang pantas, yang benar, yang betul adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Yang di sini tidak boleh kita untuk kemudian membicarakan zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi katakan oleh beliau wa Abi Hanifah, karena kenapa banyak dinukilkan di situ ucapannya Abu Hanifah, karena beliau memahami adalah seorang ulama yang paling banyak mendukung pendapatnya Abu Hanifah rahimahullah. Bersama dengan itu banyak para ulama mengkritik Abu Hanifah. Di antara empat madhab itu yang paling jauh dari kebenaran dikatakan adalah madhab Abu Hanifah. Durwatuh yang paling bagus, yang paling mulia adalah madhabnya Imam Ahmad. Kita tidak meyakini madhab sama sekali. Jadi kalau di situ ada pelajaran yakni perbandingan madhab, ya kan, dikatakan bahwa madhab Imam Ahmad lebih dekat kepada kebenaran. Jangan kemudian dianggap saya ini sebagai seorang hambali, bukan. Ini demikian, ketika kita mempelajari kebanyakan ucapan Imam Ahmad rahimahullah taala, demikian keadaan beliau, fakirnya, syuhudnya, beliau adalah yang paling dekat kepada kebenaran. Jadi adapun Abu Hanifah paling jauh, karena di situ ra'i. Yani akal. Banyak menggunakan kias dan sebagainya. Dan Imam Tahawi punya buku banyak beliau. Ya, Muskilul Athar dan sebagainya, buku-buku besar beliau Imam Tahawi. Yani beliau yani banyak menggunakan pendapatnya Imam Hanifah. Demikian Ibn Abil Is sama juga. Ibn Abil Is pensyarah ini juga Hanafi. sampai dikatakan Ibnu Abdul Is Al-Hanafi. Ibnu Abdul Is Al-Hanafi. Ini menisbahkan kepada Hanafi. Sudah banyak menunjukkan di sini perkataan Abu Hanifah. Dan banyak di antara mereka ulama-ulama besar juga. Imam Az-Zailai rahimahullah taala punya nasqurayah. Judulnya saja nasqurayah, mengangkat bendera. Seakan-akan ini menunjukkan kepada mereka selain dari orang-orang Hanafiyah bahwa kami juga berpegang dengan sunnah juga demikian. Sampai kemudian belum punya buku itu nasqurayah, buku hadis, buku yang bagus diakui kebagusannya. Ingin menunjukkan nasqurayah mengangkat bendera bahwa kami juga di atas sunnah, bukan seperti yang kalian tuduhkan ini banyak menggunakan akal-akal dan sebagainya. Demikian itu. Yang penting intinya adalah bagaimana perkataan Syalbani rahimahullah taala, tidak ada madhab. Di mana situ ada kebenaran, kita datang padanya. Situ ada kebenaran, entah itu dari pendapat Imam Syafi'i atau Imam Ahmad atau Imam Malik atau Abu Hanifah, maka kita menerimanya selama itu adalah di atas sunnah, di atas Al-Qur'an dan sunnah dan pemahaman salaf saleh. Di sini dikatakan oleh beliau perkataan Abu Hanifah, anahu qol, dia mengatakan lam yang bagi dihat, tidak pantas seseorang pun ayantika fi dzatillahi bisyai, untuk berbicara tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala dengan suatu pun tidak boleh kita bicara Allah Subhanahu wa taala. Wala nahudu billah, tidak boleh kita berpanjang lebar tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi tadi memberikan bimbingan kepada kita kalau ada terpetik dalam pikiran kita mengucapkan auzubillahi minasyaitonir rajim. Bal yasifuhu bima wasafa bihi nafsuhu. Bahkan kita mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah mensifatkan diri Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sendiri. Demikian. Ini kesimpulan dalam permasalahan ini seperti demikian. Wala numarifi dinillah. Demikian juga kita tidak berdebat tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Berbeda orang berdebat itu adalah ingin mencari siapa yang lebih unggul. Tidak di situ maksud dia dalam menginginkan kebenaran, tidak. Imam Malik rahimahullah taala ketika diajak berdebat beliau mengatakan idhabu ila sakilatikum. Jadi pergilah kamu kepada orang-orang spesial kamu yang suka berdebat. Pak ini ala yakin, aku di atas keyakinan. Pergi kepada orang yang semisal kamu ketika berdebat, berbeda pendapatnya, berdebat lagi, berbeda pendapatnya, tidak. Kamu di atas keyakinan. Sudah pergi seperti yang semisal kamu. Harus kita bedakan antara yakni numari, yakni mumarah, yakni debat kusir dengan apa? Dengan perdebatan yang diperbolehkan. Karena debat yang diperbolehkan itu bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat dalam Al-Qur'an di situ ada 3 marhalah dakwah kan. Bisa ditulis, ini marhalah dalam dakwah itu sering kita sebutkan, qul ila sabili rabbika bil hikmah. Berdakwahlah kalian kepada jalan Allah Subhanahu wa taala bil hikmah, dengan hikmah yang pertama. Hikmah yang dengan lembut untuk siapa? Untuk orang yang tidak ada terkotori dengan syubhat, belum ada pemikiran sedikit pun, orang-orang kampung atau mungkin orang-orang yang sibuk setiap hari dengan pekerjaan dan sebagainya, sampai sholat pun tidak tahu gimana, berwudu dan sebagainya. Maka utu ila sabili rabbik bil hikmah, berdakwahlah kalian kepada jalan Allah SWT dengan hikmah, dengan hikmah lemah lembut. Kemudian yang kedua adalah orang yang di situ ada syubhat, ada pemikiran yang melenceng. Wal muwaidah al hasanah. Yang kedua, kalau seperti itu ada pemikiran melenceng atau mungkin ini masih sibuk dengan dunia, ini dia itu tidak memikirkan akhirat dan sebagainya, maka wal muwaidah hasanah. Nasihat yang bagus. Kalau tadi hikmah. Kalau yang kedua ini nasihat yang bagus. Sebutkan bahwa orang yang meninggalkan sholat itu nanti tempatnya di neraka kalau dia terus-menerus meninggalkan sholat. Disebutkan juga, ya ini barang siapa menjaga sholat berjamaah mendapatkan 27 derajat. Demikian juga kalau umpamanya dia melakukan sholat 2 rakaat sebelum subuh, Nabi mengatakan khairun, lebih bagus dari dunia wa ma'alaiha, lebih bagus dari dunia dan yang ada padanya. Sholat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih bagus dari mobil-mobil, rumah-rumah, kemudian apa, dari perempuan-perempuan atau mungkin buah-buahan dan sebagainya ada di bumi ini semua. Itu di sisi Allah SWT seperti itu. Di sisi Allah SWT, sholat 2 rakaat itu lebih bagus dari dunia yang sekarang kita ini ada padanya. Yang mungkin banyak kita tidak mendapatkannya. Mungkin. Alhamdulillah kita mempunyainya. Tapi ada orang-orang yang mempunyai harta, bagaimana dia bergelimang dengan harta mereka. Tapi di sisi Allah SWT, dunia itu tidak semisal amalan tadi. Orang seperti ini, demikian dijelaskan. Ya mungkin masih dia sibuk dengan dunia, lupa dengan bahwa dia itu akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jelaskan. Wa itu hasanah, dengan nasihat yang bagus. Wa'ad, yakni disitu janji-janji Allah Subhanahu wa taala, harapan Allah Subhanahu wa taala, harapan yang bisa dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala dari amalan saleh itu. Kemudian juga diberikan takut-takut kepada dia kalau kamu berkelima dengan kemaksiatan akan demikian. Kemudian ketiga, kalau dia itu syubhatnya bercokol sudah di kepala mereka. Ya, ini pemikiran yang menyeleweng ini sudah masuk sejak dari kecil dia itu padanya. Atau mungkin sudah besar tapi kuat sekali, ya ini dalam pikiran mereka ini. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wajadilhum billati hiya ahsan." Wajadilhum. Wajadalah, berdebatlah billati hiya ahsan, dengan bagus. Apa mana dengan bagus? Ya ini agar apa? Agar mendapatkan benaran. Bukan untuk kemudian hebat-hebatan, tidak. Seperti itu. Bahkan Syekh Utsaimin menyebutkan dalam Shalihuddin termasuk ini, ya ini amalan yang mulia. Barang siapa kalau dia bisa dengan petunjuk orang seperti ini, dia itu pimpinan namanya. Dengan salah satu yang berkuah, yang itu menyeleweng dan sebagainya. Dengan ya ini perdebatan yang sama-sama ingin mendapatkan benaran. Kemudian dia dibimbing dengan bagus, maka dia mendapatkan pahala. Mansanna sunatan hasanatan perbuatan. Kemudian berulah yang mulia. Berikan contoh yang bagus. Sehingga dia dan orang-orang di bawah dia bisa mengetahui jalan yang benar. Ini termasuk amalan yang soleh. Tapi dengan niat apa? Dia adalah di sini adalah untuk mencari kebenaran. Jadi kita dilarang untuk kemudian berdebat, debat kusir dalam hal agama. Kemudian ke 84. Walan nujadilu fil Qur'an. Pernah lewat pembahasan ini tentang masalah Al-Qur'an. Walan nujadil, dan kita tidak berdebat. Debat yang apa? Yang tadi kita sebutkan, debat kusir yang tidak ada manfaatnya. Kita tidak berdebat dalam hal Al-Qur'an bi annahu makhluqun, bahwa dia itu adalah makhluk. Makhluk. Ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita meyakini Al-Qur'an itu adalah kalamullah, bil makhluk. Al-Qur'an yang kita baca itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Bukan kemudian sesuatu yang kemudian hancur, tidak. Karena itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian nuskhah ini dalam kurung ini tidak ada. Ya. Di dalam yakni sarah Ibn Abil Is tidak ada ucapan dari mulai kalimat bi annahu makhlukun sampai wal aswad tidak ada. Bi annahu makhlukun hadisun, yakni baru, bukan. Kita tidak berdebat tentang permasalahan itu, bahkan itu adalah sah. Aw min jinsil huruf, atau jenis huruf-huruf yang biasa kita buat-buat dan sebagainya. Wal aswad demikian juga suara-suara, tidak. Karena itu adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, tidak berubah. Bahkan nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat di akhir zaman. Wa na'lamu annahu ay Al-Qur'an, dan kita mengetahui bahwa Al-Qur'an itu kalamu rabbil alamin, ucapan rabbul alamin, rabbnya alam, semesta alam. Ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi mengatakan alam itu wa kullu ma siwallahi alam. Semua yang selain Allah Subhanahu wa taala itulah alam. Wa ana wahidun min dzalikal alam, dan aku salah satu dari alam itu. Jadi alam itu apa? Alam itu selain Allah Subhanahu wa taala itulah alam. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul alamin, Rabbnya. Rabb itu silakan oleh Syekh Utsaimin, Rabb itu adalah Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Jadi Rabb kalau bahasa Indonesia ya Rabb sudah. Diartikan Tuhan tidak pas. Tuhan apa itu Tuhan? Apalagi seperti Nurholis Majid, ya, dia mengatakan la ilaha illallah dengan arti apa? Tidak ada Tuhan, tapi T kecil, kecuali Tuhan, T-nya besar. Apa maknanya ini? Ya kan? Berguru di hadapan orientalis. Apa manfaatnya? Seperti itu. Jadi Rabb itu adalah Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir, yang menciptakan, yang memiliki Al-Mudabbir, yang mengurusi. Mengurusi luas, memberikan rezeki, mematikan, menghidupkan, demikian. Itulah Rabb, Rabbul Alamin. Berarti apa? Pencipta, pemilik, pengatur alam ini semuanya. Dan alam itu adalah selain Allah Subhanahu wa taala, itu adalah alam. Dan Al-Qur'an itu adalah kalamu Rabbul Alamin, kalamu Rabbil Alamin, ucapannya. Pemilik, penguasa, pencipta, pengatur alam ini semua. Nazala bihi Ruhul Amin. Turun bihi dengannya Al-Qur'an itu Ar-Ruhu Al-Amin. Ruh siapa itu? Malaikat Jibril Al-Amin yang terpercaya. Nazala bihi Ruhul Amin. Sebenarnya Al-Qur'an itu nazala bihi Ruhul Amin ala qalbika litakuna minal mu'minin. Jadi turun dengannya Malaikat Jibril. Malaikat Jibril itulah yang turun kepada nabi-nabi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan istilah-istilah masing-masing. Bagaimana kita ingat, yakni di situ ada hadis Abdullah bin Abbas di dalam Sahih Bukhari di Badul Wahyi, ini kisahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika waktu itu beliau yakni turun padanya malaikat Jibril dalam bentuk manusia di Gua Hira waktu itu. Maka waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam didekat oleh malaikat Jibril dengan mengatakan Iqra, dan dia mengatakan mana Nabi qari, aku tidak bisa membaca. Sampai akhirnya diajari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai akhir surat ini ayat yang ke-6. Kemudian beliau merasa takut, datang kepada istrinya. Samiluni samiluni, ini selimuti aku, selimuti aku. Dan waktu itu Khadijah radhiyallahu anha memberikan penguatan pada suaminya. Wallahi demi Allah, tidak mungkin Allah SWT mengantarkan kamu. Kemudian juga menghinakan kamu. Kamu adalah orang yang suka membantu orang. Ala nawaih, ini orang-orang yang mendapatkan kesulitan kau bantu, menyambung tali silaturahmi dan sebagainya. Tidak mungkin Allah SWT kemudian mencelakakan kamu. Akhirnya datang, yakni dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya. Siapa itu? Warqah bin Nawfal. Warqah bin Nawfal karena tanah Soro ini dulu sebelum ada Nabi belum diutus. Ya kan? Ya waktu itu ya ini setelah itu berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ini belum diutus. Masih nubi'ah ya, sebagai seorang nabi saja. Maka waktu itu Warqah bin Nawfal karena dia adalah biasa menulis yakni Injil dan sebagainya mengatakan yani orang yang, yani makhluk yang datang kepada kamu itu di Gua Hira itu adalah namus, itu adalah namus. Ini istilah yang dulu datang kepada Nabi Musa juga. Berarti kalau di agama kita Jibril, kalau di zaman Nabi Musa, yani namus. Sama, ini istilah masing-masing. Demikian. Yani malaikat Jibril itulah yang turun kepada dulu kepada para nabi sebelumnya, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa dan sebagainya. Dan disebutkan oleh para ulama, yakni kalimat Jibril, Mikail, Israfil dan sebagainya, itu dengan ulama mengatakan Israel dan sebagainya. Il itu seperti kalau kita ulah alam seperti Abdul. Seorang kan hendaknya sunahnya beri anaknya dengan nama apa? Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Qawi, Abdul Razzaq dan sebagainya. Yang sama apa? Abdulnya kan? Abdul, hamba. Hamba kepada apa? Hamba Allah, hamba Ar-Rahman, hamba Razzaq, hamba Al-Qawi, ini hamba Allah, ini Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim dan sebagainya. Dan il itu seperti kalimat Abdul, ini kan dikatakan. Paham ya? Berarti Mikail, ya, tahdul alam, Mikail ini mungkin artinya entah Allah atau Ar-Rahman dan sebagainya. Adapun Abdulnya itu kalimat il, ini kan disebutkan oleh para ulama ketika mereka membahas tentang nama-nama ini. Dan yang sahih boleh beri nama dengan nama-nama para malaikat. Fa'alamahu Sayyid al-Mursalin. Jadi malaikat Jibril ini mengajarkan Al-Quran kepada Sayyid al-Mursalin, pimpinannya para Rasul. Kami mengatakan anna Sayyidu Bani Adam walafah. Aku adalah Sayyid, pimpinannya, pembesarnya Bani Adam walafah. Aku tidak sombong. Memang ini kenyataannya, boleh menyebutkan suatu keutamaan, tapi apa? Bukan untuk kesombongan. Tapi ucapan ini tidak untuk kesombongan, tidak. Yang menyebutkan bahwa paling utama di antara Bani Adam adalah aku, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak sombong, tidak. Memang demikian kenyataannya. Lalu bagaimana mengucapkan yakni Allahumma shalli ala Muhammad wa kama shallaita Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Seperti itu kan biasa kita dengar sebagian orang mengucapkan kalimat itu. Yakni dengan anggapan bahwa Nabi tadi mengucapkan. Jadi mereka punya dalil juga. Nabi mengatakan anna sayyid Bani Adam, aku adalah sayyidnya Bani Adam, pimpinannya Bani Adam. Ya kan? Dan aku tidak menyombongkan diri. Oleh karena itu ketika sholat mereka ketika mendapati Nabi cuma menyebutkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ditambahkan di situ sayyid, ya enggak? Bahkan mungkin kebanyakan di antara kita di Indonesia ini mengucapkan kalimat itu. Adapun yang rajih yang benar kita tidak menambahkan. Dalam permasalahan zikir, dalam permasalahan ini bacaan-bacaan sholat untuk kita tidak melebihinya. Untuk tidak melebihinya. Jadi cukup dengan apa yang datang padanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, tidak perlu tambahkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya kan? Wa ala ali sayyidina Muhammad, tidak perlu. Tidak perlu. Yang harus seperti itu. Kita cukup dengan apa yang datangnya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Tidak perlu untuk ditambahkan sayyidina. Ini materi konsep ini seperti itu. Di sini katakan Sayyidul Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni malaikat Jibril mengajari kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ala dan kepada alihi keluarganya. Ya, ini ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah istri-istrinya. Ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang Syiah tidak menganggap ahlul bait kecuali siapa? Khadijah saja. Khadijah saja. Ibunya Fatimah. Binti Muhammad. Ya, ini radhiyallahu anha, itu aja. Ya, ini bagi mereka selainnya adalah kafir. Allahu musta'an. Ya, orang-orang roh itu. Adapun kita, ya ini keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam alihi, yang pertama sok istri-istrinya. Kemudian anak-anaknya dari keturunan Hasan dan Husain. Bahkan ibunya yakni Fatimah itu adalah sayyidah nisa al-jannah. Yani pimpinannya, pembesarnya dari perempuan-perempuan di surga. Bersamaan dengan itu umurnya berapa? Cuma 23 tahun, 24 tahun saja Fatimah. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menjadikan umur yang demikian sedikitnya barokah, melebihi orang-orang setelahnya yang berumur berapa? 50, 60 dan sebagainya. Tapi beliau radhiyallahu anha Fatimah adalah sayyidah. Di antara dari 4 pembesar-pembesar perempuan di surga nanti. Wa sahbihi, yakni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah memilih mereka untuk menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah. Orang yang paling mulia. Mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajma'in, ya ini semuanya. Ini orang-orang disebutkan oleh para ulama, orang-orang Nasrani, demikian juga orang-orang Yahudi. Apabila mereka ditanya, siapa orang yang paling mulia di antara kalian yang bersama dengan Nabi kalian, yakni dari umat kalian itu, siapa? Mereka mengatakan man sahiba, yakni orang-orang yang bersahabat dengan, kalau orang-orang Yahudi, yakni bersahabat dengan Nabi Musa. Demikian juga orang-orang Nasrani yang mengatakan yang bersahabat dengan Nabi Isa, itu mereka yang paling mulia. Al-Hawariyun dan sebagainya. Adapun orang-orang roh itu kalau ditanya siapa orang yang paling mulia, cuma itu tadi seberapa berintir saja. Abdullah bin Abbas, Ubay bin Yaman, Mekdad, Ali bin Abi Thalib. Demikian. Ya, ini Ahlul Bait berputar-putar itu saja. Yang lainnya kafir. Ini menunjukkan jelasnya ini pemikiran mereka yang melenceng. Ini dari ini saja sudah jelas. Kalau kemudian mereka orang-orang yang bersahabat dengan para yang bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dicela sudah adalahnya, kejujurannya, kehormatannya. Lalu siapa yang bawa syariat itu siapa? Kalau mereka sudah dicela. Ini adalah memang buatan orang-orang Yahudi ingin menghancurkan Islam dari dalam. Kalau kemudian mereka tidak dianggap para sahabat yang mulia yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dari mana kita mengambil ilmu? Ya kan? Ini celaan yang memang ditujukan untuk menghancurkan agama Islam dari dalam. Kemudian berikutnya, wa kalamullah ta'ala la yusawihi syai'un min kalami makhlukin, dan kalam ucapan Allah Subhanahu wa taala la yusawihi, tidak menyerupainya syai'un sesuatu pun min kalami makhlukin, dari ucapan-ucapan makhluk tidak ada yang menyerupai. Orang yang paling fasih pun tidak bisa menyerupai ucapan Allah Subhanahu wa taala. Musa'in al-kadzdzab, tidak kenal al-kadzdzab karena dia berdusta. Ini mengarang ayat juga. At-tahinati tahnan wal khabisati khubzan. Ini tahin yang ditahan itu, yang dihancurkan itu seperti membuat tepung itu. Wal khabisati khubzan, yang buat kubus buat roti. Ini mengarang-arang. Al-fil wa ma adraka mal fil. Ini fil apa itu, binatang fil, ini gajah itu yang dia itu telinganya panjang, badannya besar, itu membuat mengarang-arang. Tanpa di situ dustanya. Tidak mungkin untuk kemudian menyerupai ucapan Allah Subhanahu wa taala. Wala naqulu bi khalqihi, dan kita tidak mengatakan tentang makhluknya Al-Qur'an ini. Bukan, bahkan itu adalah kalamullah. Ini telah lewat pembahasan kita tentang masalah Al-Qur'an kalamullah. Wala nuqalu jama'atul muslimin, kita tidak menyelisihi jamaah kaum muslimin. Tidak kita menyelisihi yakni jamaah kaum muslimin. Situ ada hadis semua di sini di halaman 463. Ada hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ini bisa ditulis, yang diriwayatkan oleh Imam Hakim sahih, sebagaimana oleh saya mobil dalam Sahih Musnad, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yasma'ullah ummati. Nah, di sini hadis yang penting. Berarti dalil ijma' juga. Karena itu ada hadis kata tamu ummati ala dhalalah dhaif. Di sini ada hadis yang mewakilinya. La yasma'ullah ummati, Allah tidak mengumpulkan umatku. Au qala hadhil ummah, umat ini, Allah tidak mengumpulkan umat ini ala dhalalah abadan, di atas kesesatan sedikit pun. Tidak mungkin itu kemudian umat ini bersepakat di atas kesehatan sedikit pun. Wa yadullah ma'al jamaah. Tangan Allah Subhanahu wa taala di atasnya jamaah. Jamaah yakni apa? Abdul Mas'ud mengatakan jamaah itu adalah ma wafaqal haq. Ini berkata Abdul Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, al-haq yakni al-jamaah, jamaah itu adalah ma wafaqal haq walaupun tawahdah. Apa? Wafaqah yang mencocoki al-haq kebenaran walaupun tawahdah, walaupun kamu sendirian, itulah jamaah. Walaupun mungkin kamu di satu kampung itu tidak ada yang serupa dengan kamu, pokoknya tidak ikut yasinan, pokoknya tidak ikut isra mi'raj, maulid nabi, dan kemudian merasa asing, tidak. Karena jamaah itu berarti bukan yang banyak kemudian di masjid seperti itu berkumpul, bukan kemudian ukuran namanya jamaah itu kalau banyak, enggak. Jamaah itu adalah mawafaqal haq, apa yang sepakat di atas kebenaran walaupun tawahdah, walau kamu sendirian. Kalau niscaya ukurannya itu adalah apa yang banyak, niscaya mungkin orang-orang yang di Eropa semua itu benar, ya enggak? Tapi bukan itu ukurannya. Ya kan? Yang di Eropa yang mereka itu yakni tidak beragama Islam, ya kan? Atau yang tempat-tempat lain. Mereka sepakat semua, sepakat tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, ini maksud Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemudian dikatakan itu benar? Tidak. Apakah itu dikatakan jamaah? Tidak. Jamaah itu adalah mawakafal hak walaupun tawadab. Apa yang mencocok kebenaran walaupun engkau sendirian. Apa itu kebenaran? Al-Quran sunnah. Pemahaman selalu sholat. Aneh ya, enggak bisa sepakat tentang masalah maulid nabi. Mana dalilnya? Tidak ada. Sama sekali. Madhab yang empat yang kalian mengatakan bermadhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, mana ucapan beliau? Tidak ada. Kok bisa kemudian sepakat itu satu kampung seperti itu, ya kan? Berarti menunjukkan bahwa itu bukan sebagai ukuran bahwa jamaah itu adalah itu, tidak. Tapi jamaah tadi, selama dia di atas kebenaran, itulah namanya jamaah. Walau mukhalifu jamaatul muslimin, kita tidak menyelisihi jamaah muslim, berarti maksudnya itu. Bukan berarti kalau kita menyelisihi tidak ikut tadi yang kita sebutkan itu. Atau mungkin salam-salaman, ya kan? Dalam artian ya, di acara-acara itu kan laki-laki perempuan, kemudian kita tidak ikut kampung-kampung dan sebagainya, berarti kita menjadi jamaah, berarti saat tidak dilihat dulu, mari kita duduk sama-sama, boleh enggak seperti ini, baru kemudian kita berbicara. Demikian. Jadi berarti di sini tidaklah kita menyelisihi jamaah muslimin, maksudnya adalah selama di atas benaran. Bukan berarti kalau ini gubuk-gubuk seperti itu, kemudian kita tidak ikut mereka, dikatakan kita berarti menjadi jamaah, tidak. Tadi kita sudah sebutkan definisi jamaah itu apa. Demikian juga, yani beliau mengatakan, yani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wayadullah ma'al jamaah, tangan Allah Subhanahu Wa Taala di atas jamaah. Jamaah tadi maksudnya, bukan berarti kemudian seperti itu yang banyak kemudian dikatakan jamaah, tidak. Yang tadi kita sebutkan, ya kalau niscaya sebagai ukuran itu jamaah seperti itu, niscaya orang-orang tadi kita sebutkan. Atau mungkin orang-orang yang di Somah, ini di Biak, ini di tempat ibadah peribadahan orang-orang Yahudi banyak di Amerika itu, kemudian dikatakan sebagai jamaah, bukan. Atau semua yang dia itu ya ini di kanisah, di gereja-gereja, semuanya sepakat di situ kemudian dikatakan jamaah, tidak. Sama sekali tidak. Dan kebenaran itu adalah yang dia itu mencocoki kebenaran. Jelas permasalahan ini. Kemudian berikutnya, wala nukafiru ahadan min ahlil qiblah bin dambin malam yastahilu. Malam yastahil. Wala nukafir, dan kita tidak mengkafirkan. Kita tidak mengkafirkan orang dengan mudah. Tidak. Jadi kita sudah sebutkan, selama mereka itu menghadapkan wajah mereka sujud di hadapan kiblat, secara umum mereka adalah orang muslim. Demikian. Mereka adalah saudara-saudara kita. Demikian juga di sini. Wala nukafiru ahadan, kita tidak mengkafirkan salah seorang pun min ahli kiblat, dari orang-orang ahlu, pemilik kiblat, yakni menghadap kiblat, mengharap ke Ka'bah, bidambin, dengan sekedar dosa. Tidak kita mengkafirkan orang itu dengan sekedar dosa yang dia lakukan. Bukan dosa yang kemudian mengeluarkan dia itu dari keislaman. Malam yastahillahu, selama dia tidak menghalalkan. Selama dia tidak menghalalkan. Kalau dia menghalalkan dosa itu, berarti bukan seorang muslim. Lalu nanti akan disebutkan tambih peringatan dari Syekh Albani rahimahullah taala. Jadi di sini intinya kita tidak mengkafirkan seorang pun ahli kiblat yang melakukan sholat dan sebagainya dengan sekedar dosa, selama dia tidak menghalalkan dosa itu. Apa maksudnya menghalalkan dosa? Seperti orang dia mengakui bahwa zina itu adalah haram, kemudian dia itu melakukannya. Dia seorang muslim. Apa kemudian kita mengkafirkan? Tidak. Tidak. Karena apa? Karena dia ya ini mengakui, meyakini bahwa zina itu adalah haram, walaupun mungkin gimana lemah iman dan sebagainya. Jadi masuk dia melakukan perbuatan zina itu. Maka kita tidak mengkafirkan, tidak mengkafirkan. Mereka adalah mukmin, imannya lemah. Dosa besar, demikian. Berbeda dengan orang yang meyakini bahwa zina itu boleh. Walaupun dia meninggalkan zina, kafir dia. Ini adalah ma'rufun bidarurah, ilmu yang harus diketahui. Tidak boleh tidak. Ini ma'lumun bidarurah, harus diketahui bidarurah, tidak bisa tidak. Kalau ada kemudian seorang mukmin mengatakan bahwa zina itu boleh, ini berbahaya seperti ini. Walaupun dia meninggalkan zina, tetap dia dikatakan bukan orang muslim. Demikian juga dia mengatakan bahwa mencuri itu boleh. Ya kan? Tapi kemudian walaupun dia meninggalkan mencuri, tetap dia dikatakan sebagai orang yang bukan muslim. Demikian. Ini maknanya malam yastahillu. Malam yastahillahu, selama dia tidak menghalalkannya. Bukan maknanya. Karena kalau dia menghalalkan, maka dia itu adalah keluar dari agama Islam. Di sini diperingatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di halaman 42, yakni istihlalan qalbiyan i'tiqadiyan. Yakni mungkin bisa ditulis, ini istihlal menghalalkan ada dua. Menghalalkan di sini, menghalalkan sesuatu yang haram ada dua. Yang pertama adalah qalbiyan i'tiqadiyan. Keyakinan dia. Hati dia meyakini tentang halalnya sesuatu yang haram. Jadi kalimat istihlalan di sini menghalalkan sesuatu yang haram ada dua. Yang pertama adalah keyakinan dia memang. Maka bagaimana orang seperti ini? Maka seperti ini dikatakan al-mustahil i'tiqadan fa yukaffar ijma'an, maka dia itu kafir ijma', sepakat para ulama bahwa mereka itu yang meyakini dalam hati dia sesuatu yang dia itu haram bahwa itu adalah halal adalah kafir secara ijma', tidak ada perselisihan sedikit pun. Mengatakan zina itu adalah halal, hati dia pada seperti itu, maka itu adalah kafir, tidak ada perselisihan para ulama sedikit pun. Wa yukaffar ijma'an. Kemudian kedua adalah istihlalan amaliyah, menghalalkan secara amal, amal saja dia. Amal dia itu adalah seakan-akan apa, menghalalkan. Jadi dia melakukan perbuatan itu. Jadi berarti apa, istihlalan amaliyah, menghalalkan secara amal saja. Menghalalkan secara amal. Jadi dia melakukan perbuatan itu, melakukan perbuatan zina ini, dan dia tetap meyakini bahwa itu adalah haram, tetap dia melaksanakan. Maka beliau berkata di sini, Syekh Al-Albani, faqulu mudhibin mustahilun lidambihi amalian. Setiap orang yang melakukan perbuatan dosa, setiap orang melakukan dosa, mudhib, zina, mencuri, minum khamr dan sebagainya, mustahilun lidambihi amalian. Dia menghalalkan terhadap dosa dia ini secara amal, secara amal. Maka dari sinilah juga dibagi munafik dengan bagian yang dua juga. Ini nifaq i'tiqadian wa nifaq amalian. Nifaq i'tiqadi itulah yang keluar dari agama Islam, meyakini yang dia tidak sesuai dengan yang dia tampakkan. Dia mengatakan seorang puasa, ini berzina dan sebagainya, ternyata apa, bukan seorang muslim. Abdul bin Ubay dan kawan-kawan, ya itulah. Ya ini nifaq i'tiqadi, kafir seperti ini. Oh, dari agama Islam. Adapun di situ ada dua, ini yang kedua nifaq amali. Oleh karena itu Nabi mengatakan dalam hadis Abdullah bin Amr bin As dan sebagainya, muttafaqun alaih, yakni salasun man kunna fihi kana nifaqan khalisan. Ada tiga ciri barang siapa ada padanya, maka dia itu adalah munafik murni. Idza haddatha kadzaba, bila berbicara berdusta. Wa idza tumina khana, apabila dia ambil amanah maka dia berkhianat. Wa idza wa'ada ghadara, apabila berjanji maka dia menyelisih. Ini apa ini? Apakah berarti orang yang seperti ini berbicara tentang berdusta kemudian kafir? Tidak. Ini adalah nifaq amali. Nifaq amali. Maka dia itu adalah munafik murni. Ya, ini amali. Demikian harus didudukan seperti itu. Tidak bisa kemudian seperti orang-orang kafir itu, kamu sudah berdusta kafir. Tidak. Seperti itu. Jadi di sini istihlalan yang kedua. Jadi menghalalkan yang dia itu secara amal. Walidzalika la budda min at-tafriq. Siapa yang mengatakan harus itu dibedakan antara mustahil i'tiqad dan secara i'tiqad. Ini yani ijma, mereka kafir. Wa bainal mustahil amalan, ini yani amalnya saja. La itiqadan fa hadza mudhib yastahiqul adab, orang yang berdosa ini maka dia itu berhak untuk mendapatkan adab Allah Subhanahu wa taala, berhak. Illa ayyakurallahu lahu, kecuali kalau Allah mengampuni dia. Allah Maha Hikmah dan sebagainya, pantas untuk dia diampuni. Sumayunjihi imanahu khilafan lil khawaris, kemudian dengan keimanan yang ada pada diri dia itu, ya ini entah dia disiksa dulu kemudian masuk surga atau kemudian dia langsung masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, khilafan lil khawaris, berbeda dengan pendapat orang-orang khawarij wal mu'tazilah. Orang-orang mu'tazilah, orang-orang khawarij itu mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar, mengkafirkan juga orang yang bukan dari kelompoknya dan sebagainya. Jadi di sini beliau mengatakan wala nukafiru ahadan min ahli qiblah bi dzambin ma lam yastahilahu, kita tidak mengkafirkan seorang pun dari ahli qiblah dengan dosa yang mereka lakukan selama mereka tidak menghalalkannya. Demikian. Berkata di sini Syekh Fauzan, hampir mirip maqalah Syekh Fauzan khairullah taala, hadza idza lam yakun kufran aw syirkan makhrajan min millah, ini selama yakni dosa ini bukan dosa yang berupa kufur, demikian juga syirik yang keluar dari agama Islam. Fa inna la nukafiru bil muslim, kita tidak mengkafirkan seorang muslim, bal naqtaqiduhu, bahkan kita meyakini bagaimana orang yang bermaksiat itu, apa keyakinan kita, annahu mu'min naqisul iman, dia seorang mukmin tapi imannya lagi lemah, lagi kalah dengan hawa nafsu dia, lagi dia lupa tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, lagi dia lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala yuraqibu, mengawasi dia, lagi lupa. Muaridun lil wa'id, lagi kemudian menjauhi yakni ancaman Allah Subhanahu wa taala, wa tahtal masyiah, yang muaridun lil wa'id ini dia akan yakni berhak untuk mendapatkan ancaman Allah Subhanahu wa taala dan di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa kehendaknya? Yakni mungkin dia disiksa atau mungkin dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Di sini ada permasalahan juga. Yakni situ ada ayat dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa. Di situ disebutkan innama taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bi jahalatin tsumma yatubuna min qarib. Jadi innama taubah, yakni hanyalah taubah 'alallah, taubat di sisi Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ya'maluna su'a bi jahalatin, yang dia itu melakukan amalan su', kejelekan, bi jahalah, dengan bodoh. Halaman ini surat An-Nisa ayat 17. Ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innama taubatu 'alallah, sungguhnya taubat atas Allah Subhanahu wa taala, lil ladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Allah memberikan taubat untuk orang-orang ya'maluna su', yang melakukan su', dosa-dosa. Bijahalah, dengan bodoh. Tsumma yatubuna min qarib, kemudian dia bertobat kepada Allah min qarib, dalam waktu yang dekat. Faulaika yatubu alaihi, dan mereka adalah orang-orang yang Allah terima taubatnya. Wa kana Allahu aliman hakima, Allah Maha mengetahui lagi Maha hikmah. Di sini pertanyaannya apa? Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan taubat kepada orang-orang yang melakukan dosa-dosa su', dosa-dosa bijahalah, dengan bodoh. Dan kita sudah mengetahui, bahkan di sini Syekh Abdurrahman Sa'di mengatakan beliau dalam tafsirnya ayat jahalah minhu, yang dikatakan di sini, bal ilmu bit tahrim sartan li qawlihi maksiat mu'aqab alaiha, bahkan pengetahuan dia terhadap sesuatu itu haram, itu adalah syarat untuk kemudian dia mendapatkan dosa, untuk dia mendapatkan ancaman Allah SWT. Maknanya adalah, kita ingat di situ ada hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ada seorang A'rab masuk ke masjid Nabi SAW. Kisah ini mutlakun alaih, hadisnya ini. Kemudian apa? Orang ini bagaimana? Orang dalam ini masuk masjid Nabi kemudian kencing, iya enggak? Pernah lihat enggak? Kemudian para sahabat di antara mereka langsung marah-marah, dia mau yakni mensajarnya, entah mungkin melempar dan sebagainya, marah dan sebagainya, mengetah. Lalu apa perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan dahulu, biarkan dulu, selesaikan kencing dia itu. Ingat ya hadis ini. Kenapa di sini? Padahal kita tahu kalau ada mungkin di antara orang muslim sekarang ini banyak dia pakai kopiah dan sebagainya, peci, sama pakai sarung dan sebagainya, tiba-tiba masuk masjid kencing. Bisa enggak kita mengkafirkan dia ini? Bisa. Karena ini sudah diketahui, ya enggak, sudah diketahui mungkin secara darurat bahwa ini enggak boleh. Dia mengejek tempat Allah Subhanahu wa taala, yakni rumah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi istihza terhadap Allah Subhanahu wa taala, demikian juga kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Tapi tadi bentuknya seperti itu, tapi ini di dalam kisah tadi tentang alim, orang ini orang pedalaman, enggak tahu datang tiba-tiba masuk masjid kencing, ya enggak? Berarti di sini apa? Kenapa dia tidak dihukum mungkin yakni qisas, yakni hudud, murtad dan sebagainya? Mengejek Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kenapa itu? Karena dia bodoh. Ya enggak? Karena dia bodoh. Sekarang ini ayatnya sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ini ayat yang ke-17 ini. Taubat Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang melakukan dosa bijahalatin, dengan bodoh. Apa maknanya bodoh ini? Ini berkaitan dengan permasalahan kita ini. Malam yastahilu ini tadi. Ini berkaitan dengan orang yang dia itu melakukan kemaksiatan selama dia tidak menghalalkan kemaksiatan itu. Maka dia itu insya Allah Allah mengampuni dan insya Allah Allah yakni menyisa dulu baru masuk dalam surga. Makna bijahalatin ini kadang kita merasa bingung. Bagaimana kemudian Allah SWT memberikan maaf pada orang yang melakukan dosa karena bodoh? Padahal kita tahu bahwa ilmu, tidak adanya ilmu itu tidak siksa orang. Orang itu tidak disiksa selama dia itu bodoh. Kecuali kalau dia itu meremehkan menuntut ilmu, itu lain lagi ya. Kalau ada orang berdalaman, ini salah satu mawanik halangan kita mengkafirkan orang secara mudah-mudah itu karena belum sampai dakwah. Mungkin ada di sebagian pedalaman itu dia enggak tahu bagaimana cara sholat dan sebagainya. Memang enggak tahu sama sekali. Maka itu nanti akan masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia nanti akan diuji nanti di hari kiamat atau masuk dalam neraka. Ini pembahasan yang lain. Ini atau penjelasannya ada kalau dia itu kemudian masuk dalam api itu maka dia masuk surga, kalau tidak mau maka dia masuk neraka. Diuji orang seperti ini. Jadi intinya adalah orang kalau tidak punya ilmu maka dia itu dimaafkan. Kesimpulannya seperti itu. Tapi di sini disebutkan Allah Subhanahu wa taala memberikan taubat kepada orang-orang yang melakukan dosa karena bodoh kemudian bertobat kepada Allah. Kalimat bodoh di sini kalau kita artikan kemudian bodoh tidak punya ilmu maka kurang tepat. Kenapa? Secara inti orang yang dia itu bodoh sama sekali bodoh tidak disiksa, secara inti memang tidak disiksa. Tapi bagaimana ayat di sini? Jahalah di sini, jahalah apa? Bodoh apa dikatakan oleh beliau di sini? Ayal ma'asi bi jahalatin ay jahalah minhu li'akibatiha. Dia tidak tahu bodoh tentang akibatnya. Wa ijabiha li suktillahi wa iqabihi. Dia tidak tahu bodoh, kurang ilmunya tentang kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita alami. Kadang kita berani bermaksiat itu tetap kita ini diiqab, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak bertobat. Jadi kita bodohnya waktu itu adalah bodoh terhadap apa? Kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bodoh bahwa itu adalah menimbulkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala, itu maknanya bodoh di sini. Ijabiha li suktilah niqabih, bahwa dia akan mendapatkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala dan azab hukuman Allah Subhanahu wa taala. Wa jahila minhu li nadzirillah wa muraqabatihi lahu. Ini yang penting juga. Ini kita yang bisa lakukan ini. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa yang kita ketahui dan yang tidak kita ketahui. Bodohnya kita waktu itu li nadzirillah, bahwa Allah itu melihat kita. Ini maknanya bodoh di sini adalah orang yang bodoh terhadap apa? Bahwa Allah itu melihat dia. Wa muraqabatihi lahu, Allah benar-benar perhatikan keadaan dia. Wa jahila minhu bima ta'ulu ilahi min naqsil iman wa idamihi. Bodoh waktu itu meremeh-remehkan bahwa imannya akan berkurang bahkan mungkin bisa hilang. Faqulu asillillah, ini kesimpulannya, setiap orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa jahil bihadza itibar. Maka dia itu adalah bodoh dari sisi ini. Paham ya? Setiap orang yang bermaksiat itu adalah bodoh. Dari mana bodoh? Dia tahu bahwa itu ada haram. Ya ini bodoh dalam hal apa? Bahwa kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dia bodoh lagi tidak memperhatikan bahwa Allah itu melihat dia, benar-benar melihat. Bodoh juga bahwa perbuatan dia itu apa, meremehkan bahwa dia akan dapat sisa Allah Subhanahu wa taala. Bihadza itibar, dari sisi ini. Bukan berarti bodoh bahwa dia itu tidak tahu bahwa ini adalah haram. Kalau dia tidak tahu, benar-benar tidak tahu, dimaafkan karena dia tidak tahu. Seperti itu. Tapi di sini adalah dia bodoh, adalah bodoh dari sisi tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lagi lupa, lagi meremehkan. Coba-coba dululah bermaksiat, nah seperti itu. Langsung. Demikian juga tidak ingat dia bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah melihat dia, memperhatikan dia dan sebagainya. Dari sisi ini yang perlu kita ingin mentambih di sini. Ya maluna su'a bijahalatin, berbuat kemaksiatan bijahalah dengan bodoh. Dengan bodoh dari sisi ini tadi. Yakni bahwa Allah menguasai dia, bahwa itu kemana Allah Subhanahu wa taala ada, bahwa itu bisa mengurangi iman dia bahkan bisa menghilang. sekali kalau terus-menerus sampai kemudian melakukan hal-hal yang bisa menghilangkan iman dia secara total. Setelah itu 88 wala naqul, dan kita tidak mengatakan la yadurru ma'al iman, tidak membahayakan bersama iman dambun dosa iman amilahu, bagi orang yang melakukannya. Kita tidak mengatakan, ini termasuk akidah, bahwa dosa itu tidak membahayakan iman. Kita tidak mengatakan, lo tidak mengatakan seperti itu. Dan benar sama seperti itu. Iman itu bisa terganggu iman itu dengan apa? Dengan dosa. Dosa itu bisa membahayakan keimanan. Dosa itu kalau terus dilakukan oleh seorang itu bisa membahayakan keimanan dia, bisa mengurangi iman dia. Nah, kisul iman, iman itu adalah kurang. Berbeda dengan pendapat siapa? Pendapat orang Murji'ah. Ya, orang-orang Murji'ah dikatakan di sini oleh Ibn Hajar Al-Qala. Dan definisi Murji'ah, jadi mereka mengatakan tidak berbahaya, maksiat itu tidak berbahaya. Imannya Jibril dan Mikail itu seperti imannya orang mukmin yang sudah bersyahadat itu, walaupun berzina, minum khamr dan sebagainya, sama. Yani sama dia dalam hal keimanan. Semua di sini di halaman 129. Ini Murji'ah. Murji'ah itu dengan hamzah bidhamil mim wa kasril jim. Dari kalimat takhir irja dengan hamzah, irja bukan irja, bukan raja'a, raja'a itu kembali artinya. Kalau ini irja Murji'ah. Artinya takhir. Apa takhir? Apa makna takhir? Murji'ah ini diberi, yakni diberi julukan mereka ini Murji'ah, yakni akhir. Kenapa akhir? Li'anum akbarul a'mal 'anil iman. Mereka ini bisa ditulis Murji'ah itu mengakhirkan amalan dari iman. Mengakhirkan amalan dari iman, yakni amal enggak ada pengaruh. Mengakhirkan di akhir, amal itu belakang, yang penting sudah bersyahadat selesai. Seperti gampangannya seperti itu. Yakni mengakhirkan amalan dari iman. Kalau sudah bersyahadat selesai sudah. Faqalu al-iman wa tasdiq bil qalb faqat. Iman itu membenarkan dengan hati saja sudah. Membenarkan, oh iya, aku meyakini bahwa Allah SWT adalah ilah yang benar, demikian juga Muhammad SAW itu sebagai rasul, sudah selesai. Walam yastarif jumhurhum nut, bahkan jumhur mereka orang Murji'ah ini itu tidak mensyaratkan apa ucapan syahadat, tidak perlu, yang penting keyakinan saja. Ini ngeri sekali seperti itu. Ada enggak sekarang, ada sedikit yang berpengaruh seperti itu, seperti orang-orang yang meninggalkan sholat wajib karena malas, itu ada sedikit yakni unsur-unsur seperti itu. Ini harapan-harapan dan sebagainya. Ini iman dia tetap muslim, tidak perlu demikian. Berarti kan sudah bersyahadat. Sering kita dapatkan, tidak ada itu batal iman itu, tidak ada. Sama saya tidak ada, dia itu muslim sudah. Ini seperti ini. Ini secara kasarnya di sini mengatakan jumhurnya itu tidak disyaratkan ucapan, tidak perlu. Tidak perlu, yang penting meyakini saja. Ini Murji'ah. Murji'ah dari kalimat tadi takhir, irja, yakni mengakhirkan amalan dari iman. Belakang ini amal itu nanti. Adapun di sini beliau mengatakan, kami tidak mengatakan la yadur, tidak bahaya bersama dengan iman itu dosa bagi orang yang melakukan. Kami tidak mengatakan seperti itu. Tetap amalan dosa itu adalah membahayakan keimanan seseorang. Demikian.